tipisnya dan kerasnya arak balimu. Jenak lupakan sesatku hadapi egonya. Hidup di kota Jakarta yang penuh aturan, bicara dan tampil seadanya. Ya ada larangan bergaul sesuka hatiku. Ya ada